Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab Maja'a Firuqa wa Tamaim. Terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan juga tiwalah itu adalah kesyirikan. Nah, di mana hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwasanya istri Abdullah ibn Mas'ud pada lehernya ada suatu benang, dan ini dilihat oleh ibn Mas'ud ketika ibn Mas'ud bertanya tentang benang apa ini, kemudian istrinya menjawab ini adalah benang yang dibacakan ruqyah. Ya, mantra-mantra atau jampe-jampe padanya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengambil benang tersebut dan memutuskannya. Dan mengatakan, kalian keluarga Abdullah Ibnu Mas'ud tidak memerlukan kesyirikan. Setelah itu beliau menyampaikan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ya. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Nah, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit di antaranya adalah membaca doa adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama. Nah, bukan dengan jampe-jampe atau mantra-mantra yang tidak dipahami maknanya. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka biasa menggunakan mantra-mantra dan jampe-jampe tersebut. Nah, maka Nabi SAW menyatakan bahwasanya ruqyah yang bentuknya seperti tadi, jampe-jampe, mantra-mantra, ya, ini adalah kesyirikan. Kita lanjutkan. Qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, wa kana alaihi salam qad raqa wa ruqiya wa amara biha. Imam Al-Khattabi mengatakan Nabi sallallahu alaihi Al-Khattabi Rasulullah mengatakan, Imam Al-Khattabi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meruqiyah dan juga beliau diruqyah, ya, terbelalu dari dalil tentang masalah ini. Wa amara biha wa ajazaha. Rasulullah pun memerintahkan untuk meruqyah. Ya. Rasulullah mengatakan man istata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ini ketika Rasulullah tanya tentang ruqyah. Nah, Rasulullah menjawab, barang siapa di antara kalian mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Nah, wa ajazaha, dan Nabi SAW pun membolehkan ruqyah. Mengatakan, la ba'sa birruqa malam yakun syirkan. Malam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Sekarang di sini ada dua dalil yang secara zahir seakan-akan bertolak belakang. Di sisi lain Rasulullah mengatakan bahwasanya ruqyah itu adalah kesyirikan. Ruqyah, tamimah, dan juga tiwalah adalah kesyirikan. Tapi di sisi lain, Nabi SAW meruqyah. Nabi SAW pun diruqyah. Ya. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk meruqyah. Dan juga Rasulullah membolehkan ruqyah. Nah, tidak mengapa dengan ruqyah malam takun syirikan, selama bukan merupakan kesyirikan. Ya. Sehingga para ulama mereka mengkompromikan antara dalil-dalil tersebut. Ya. Ruqyah yang dinyatakan syirik oleh Nabi SAW, ya, ketika berkeyakinan bahwasanya ruqyah itulah dengan sendirinya yang menolak bala. Atau ruqyah dengan jampe-jampe, dengan mantra-mantra yang tidak diketahui maknanya. Ini yang merupakan kesyirikan. Adapun ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau ruqyah dengan doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa Arab yang dipahami maknanya, ya, maka itu tidak mengapa. Ya, ini menggabungkan antara hadis yang menyatakan ruqyah itu syirik, ya, dan hadis yang membolehkan untuk meruqyah atau memerintahkan untuk meruqyah. Nah, paham insyaallah, ya? Ya. Sehingga setelah dijelaskan tidak bertolak belakang antara ucapan Nabi yang satu dengan ucapan Nabi yang lainnya. Faida kanat bil Qur'ani wa bi asma'ihi wa bi asma'illahi ta'ala fa hiya mubahatun aw ma'murun biha. Maka apabila ruqyah tersebut dengan Al-Qur'an atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh atau diperintahkan. Wa inna ma ja'at al-karahatu wal man'u fi ma kana minha bi ghairi lisan al-arab. Sesungguhnya dimakruhkannya atau dilarangkannya ruqyah, dilarangnya ruqyah itu fi ma kana minha bi ghairi lisan al-arab, pada ruqyah dengan selain bahasa Arab yang tidak dipahami maknanya. Rubbama kana kufran au qawlan yadkhuluhu syirku. Kadang-kadang itu merupakan kekafiran atau ucapan yang masuk padanya kesyirikan. Adapun meruqyah dengan Al-Qur'an, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, ini boleh. Yang dibenci dan dilarang itu kalau dengan bahasa yang tidak dipahami maknanya. Yang mana kadang-kadang terjatuh kepada kekafiran. Nah, atau masuk ke dalamnya kesyirikan. Qultu min dalika ma kana ala madahibil jahiliyah allati yata'atunaha wa annaha tadfa'u anhumul afat wa ya'taqiduna anna dalika min kibal jin wa ma'unatihim wa binahwi hadha dhakaru Khattabi. Nah, aku katakan di antara ruqyah yang dibenci dan dilarang tersebut, yang dilakukan berdasarkan madhab orang-orang jahiliyah. Nah, bahwasannya menurut mereka ruqyah ini bisa menolak penyakit-penyakit. Dan mereka meyakini bahwasannya itu semuanya dari jin dan bantuan mereka. Dan yang semacam itu disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi dengan ruqyah tersebut orang-orang jahiliyah, mereka meminta bantuan kepada jin dan yang semisalnya untuk menghilangkan penyakit. Nah, sehingga bacaan-bacaan yang mereka ucapkan dalam ruqyah tersebut, di dalamnya permohonan bantuan kepada jin dan semisalnya. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim, kullu ismin majhul falaysa li ahadin ayyurqa bihi. Setiap nama yang majhul, yang tidak diketahui maknanya, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk meruqyah dengannya. Nama-nama atau bahasa-bahasa yang dia dipahami maknanya. Seperti rapat mantra-mantra. Nah, ini kan gak jelas bahasanya. Jampe-jampe. Kan ini pun gak jelas. Maknanya. Nah, jampe-jampe harupat. Apa itu maknanya? Kira-kira kita lompat. Kan gak jelas maknanya. Yang semacam itu. Nah, setiap nama yang majhul, yang diketahui maknanya, tidak boleh bagi seorang pun untuk meruqyah dengan nama-nama tersebut. Fadlan ayyadu'wa bihi. Lebih-lebih dia berdoa dengan nama yang tidak jelas tersebut. Walau arafa ma'nahu, walaupun dia mengetahui maknanya, tapi kalau itu majhul, nah, dia diketahui siapa dia, bagaimana keadaannya, tidak boleh berdoa dengan nama-nama tersebut. Nah, atau meruqyah dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang tidak jelas. Di annahu yukrahu du'a bil ghairi arabiyyah. Kata Syaikhul Islam, dikarenakan dimakruhkan berdoa dengan selain bahasa Arab. Sehingga biasakan tatkala kita berdoa menggunakan bahasa Arab. Ini asungan supaya kita menghafal doa-doa yang ma'sur, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yurakhasu liman la yuhsinul arabiyyah. Dan sungguhnya diberikan keringanan. Bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab untuk berdoa dengan bahasa yang dipahaminya. Bukan berarti enggak boleh. Boleh-boleh saja silakan berdoa dengan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah. Boleh-boleh saja. Tapi kalau kita berusaha berdoa dengan lafaz-lafaz doa yang berbahasa Arab, ini lebih utama. Fa'ama ja'al al-alfad al-ajamiyah syi'aran falaysa min dinil Islam. Adapun menjadikan lafaz-lafaz asing sebagai syiar-syiar, ini bukanlah dari agama Islam. Membiasakan lafaz-lafaz yang bagus, lafaz-lafaz yang berbahasa Arab kita jadikan sebagai syiar-syiar. Lisan kita basah mengucapkan kalimat tasbih, misalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau ucapan-ucapan barakallahu fiik, ucapan-ucapan jazakumullahu khairan, jadikan sebagai syiar. Tidak menjadikan lafaz-lafaz al-ajamiyah, lafaz-lafaz asing sebagai syiar. Dalam berdoa pun hendaklah kita membiasakan dengan bahasa Arab doa-doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak mengapa, dengan bahasa yang dipahaminya. Lafaz-lafaz dalam sholat, dengan bahasa Arab. Jangan menjadikan lafaz-lafaz yang ajam, asing, bukan bahasa Arab sebagai syiar-syiar, apalagi dalam sholat. Sholat dengan bahasa Indonesia. Allahu Akbar-nya diganti dengan Allah Maha Besar. Kemudian bacaan-bacaan dalam sholatnya diganti dengan bahasa Indonesia. Ini kan mempermainkan ibadah. Sementara Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Waqala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, "Ijma' al-ulama 'ala jawazi ruqa 'inda istima'i thalathati syurut." Ulama sepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terkumpul tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi aw bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama, dengan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat-ayat Al-Quran, ini semuanya kalamullah. Atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Ruqyah itu dibolehkan. Yang kedua, wabilisanil arabi wabima yu'rafu maknahu. Dengan bahasa Arab dan dengan yang diketahui maknanya. Ini syarat yang kedua, dengan bahasa Arab dan dengan yang diketahui maknanya. Yang ketiga, wa ayyatakida anna ruqayyata la tu'assiru bidatiha. Yang ketiga, dia berkeyakinan anna ruqiyata, bahwasanya ruqiyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Bal bitaqdirillah ta'ala, akan tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga syarat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syuyuti ya rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ruqyah itu dibolehkan. Pertama, dengan kalam Allah, ucapan Allah, ayat-ayat Allah, atau dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, dengan bahasa Arab ya, yang dipahami maknanya. Yang ketiga, ya, berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebab saja ruqyah ini. Nah, adapun yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang ruqyah. Sehingga di sini kita ketahui ada ruqyah yang dibolehkan, ada ruqyah yang dilarang. Ruqyah yang dibolehkan ketika memenuhi tiga syarat tadi. Ruqyah sekali lagi bisa dengan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Atau juga dengan doa-doa yang maksur, yang dicontohkan, yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi hendaklah ketika seorang meruqyah itu berkeyakinan ruqyah ini tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya. Akan tapi ini sebagai sebab saja, ada pun yang menentukan adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, wa tamaim dan tamimah. Qala al-musannifu, berkata musannif, say'un yu'allaku al-awlad anil-ain. Tamimah ada sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk mencegah penyakit ain. Wa qala al-khalqali, at-tamaim jam'u tamimah. Tamaim ini bentuk jamak dari kata tamimah. Tamimah mufradnya. Bentuk jamaknya itu tamaim. Wa hiya ma yu'allaku bi a'naqis tibyan min kharajatin wa idhamin. Tamimah yaitu yang digantungkan pada leher-leher anak-anak, berupa biji-bijian, wa'idham dan tulang-tulang, lidaf il-ain, untuk menolak penyakit ain. Kadang-kadang bentuknya berupa biji-bijian. Apakah biji gandum, ataukah biji ini, biji itu. Digantungkan pada leher anak. Atau bentuknya tulang kadang-kadang. Digantungkan pada leher anak. Wahada manhiun anhu. Ini dilarang. Kenapa? Li'annahu la dafi'a illallah. Dikarenakan tidak ada yang bisa menolak kemudaratan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yutlabu daf'ul mu'diyat illa billah wa bi asma'ihi wa sifatihi. Dan tidaklah diminta menolak penyakit-penyakit, perkara-perkara yang mengganggu kecuali kepada Allah dan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang menggantungkan benda-benda tadi pada leher anak dengan tujuan untuk mencegah penyakit ain, ini perkara yang dilarang. Baik bentuknya biji-bijian sedikit sebutkan tadi. Nah, atau bentuknya itu tulang, atau mungkin bungkusan-bungkusan, ya, di dalamnya ada biji-bijian, di dalamnya ada rambut misalkan, yang tidak boleh. Nah, dan telah dijelaskan, ya, ternyata masyarakat di perkampungan, di pedesaan masih juga melakukan hal ini. Bayi lahir, kadang-kadang kita lihat, ya, di tangannya suka ada gelang, ya, atau pada lehernya ada kalung dari benang. Nah, ya, atau kadang-kadang pada kalung tersebut ada lipatan-lipatan di dalamnya, atau bungkusan-bungkusan di dalamnya, rupa-rupa isinya. Ya, ada bunga-bungaan, ada biji-bijian, nah, dan yang lainnya. Ada juga dalam bungkusan tersebut isinya ayat-ayat Allah, isinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan kita bahas sekarang ini bagaimana kalau yang digantungkannya itu berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kalau yang digantungkan jadi berupa biji-bijian, berupa tulang, jelas ini dilarang. Nah, bahkan bukan hanya digantungkan pada bayi saja, pada lehernya. Ya, digantungkan pada binatang ternak pun telah dijelaskan sebelumnya. Nah, termasuk kesyirikan. Ya, atau digantungkan di mobil, misalkan, dengan tujuan untuk tolak bala. Ya, sebagian masih ada yang melakukan demikian. Nah, atau digantungkan di rumah. Ya, di depan rumah ada gantungan. Nah, isinya ya bisa bawang-bawangan, ya, bawang putih, bawang merah, atau lain sebagainya, daun-daunan, dengan harapan untuk tolak bala. Ini kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, lakin idha kana al-mu'allak min al-Qur'an parakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, akan tapi apabila yang digantungkannya itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, sebagian salaf membolehkannya, memberikan keringanan, dan sebagiannya lagi tidak membolehkan dan menjadikannya termasuk di antara perkara yang dilarang. Di antara salaf yang berpendapat tentang tidak bolehnya, ya, walaupun yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagian ulama ada yang membolehkan kalau yang digantungkannya tadi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Dikarenakan Al-Qur'an itu obat alasannya. Manunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat. Sehingga Al-Qur'an itu obat. Sehingga boleh menggantungkan, ya, di atas leher anak-anak tersebut. tali, kemudian ada bungkusan. Di dalam bungkusan tersebut ayat-ayat Al-Quran. Nah, sementara ulama yang lainnya tidak membolehkan dan menjadikan hal ini pun termasuk di antara perkara yang dilarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan ini pun tidak boleh. I'lam anal ulama minas sahabati wa tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liqit tamaim allati minal Qur'an wa asma'illah wa sifatihi. Ketahuilah bahwasanya para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan juga orang-orang setelah mereka berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya menggantungkan tamimah-tamimah dari Al-Quran, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang digantungkan misalkan nama Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Yang digantungkan nama Allah Al-Aziz, maha perkasa. Atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tadi ayat-ayat Al-Quran. Ayat kursi misalkan. Atau mu'awidatain. Al-Falaq, An-Nas. Dan yang lainnya. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama tentang boleh atau tidaknya. Faqala ta'ifatun, berkata sekelompok dari para ulama, yajuzu dzalika, hal itu boleh. Wa huwa qawlu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu pendapat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ada riwayat dari Amr atau Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahasa Nabi SAW mengatakan, "Idza fazi'a ahadukum fin naum falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamajati syayatin wa ayyahdurun." Apabila salah seorang di antara kalian kaget pada tidurnya. Bangun dia kaget. Mungkin mimpi buruk atau lain sebagainya. Maka ucapkanlah, "A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri 'ibadihi." Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari siksa-Nya dan kejelekan hamba-hamba-Nya, wa min hamazati syayatin, dan dari bisikan-bisikan syaitan yang hadir. Fa innaha la lan tadurruhu. Sesungguhnya kalau mengucapkan kalimat ini tidak akan bermudarat kepadanya. Abdullah ibn Amr, beliau mentalkini kalimat ini kepada anak-anaknya yang sudah balig. Adapun yang belum balig, beliau menulisnya. Beliau menulisnya kemudian digantungkan pada leher anaknya tersebut. Hadis ini kata Imam At-Tirmidzi, "Hada hadisun hasanun gharib." Ini hadis hasan tapi gharib. Asli. Dan pendapat yang kuat, hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq, dia seorang yang mudallis. Suka menyamarkan hadis. Ada juga hadis yang marfu. Tapi hadis tersebut ada keterputusan, fihi inqita'. Sehingga bolehnya perkara tadi disandarkan kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, riwayatnya dhaif. Wa huwa dhahiru ma ruya an Aisyah. Dan pendapat ini juga pendapat yang zahir, yang nampak dari apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kalau yang diriwayatkan dari Aisyah, lafadznya itu at-tamaim ma'allaqa qabla nuzulil bala wa ma'ulliqa ba'dahu falaysa bitamimah. Ya. Kalau Aisyah mengatakan tamimah itu adalah yang digantungkan, ma'ulliqa, yang digantungkan sebelum ya, datangnya musibah. Dalam rangka pencegahan untuk menolak bala. Adapun yang digantungkan setelah ya, musibah itu bukan tamimah. Nah, ya. Wabihi qala Abu Ja'far al-Baqir. Ya. Dan ini juga pendapat Abu Ja'far al-Baqir. Al-Baqir. Wa Ahmad fi riwayah. Dan pendapat Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Nah, dalam suatu riwayat, ya, disebutkan oleh Abdullah ibn Ahmad, Ra'aitu abi yaktubu at-ta'wid lilladhi yabza'u walhuma ba'da wuku'il bala. Aku melihat bapakku, yaitu Imam Ahmad, menulis at-ta'wid. Ya. Menulis pelindungan-pelindungan, doa-doa pelindungan. Nah, ya lilladhi yabza'u ya wal huma, untuk penyakit ya, penyakit panas setelah terjadinya musibah tersebut. Ya, ketika ada yang sakit panas, nah tulis ta'awid, nah doa-doa pelindungan ya. Kemudian digantungkan. Nah. Dan pendapat ini juga pendapat yang Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim condong kepadanya. Dan ini bisa dilihat dalam kitab Fatawa dan juga Zadul Ma'ad. Nah. Wahamal hadis ala tamaim allati fiha syirkun. Dan mereka membawakan hadis-hadis berkenaan dengan dilarangnya tamimah itu, tamimah yang mengandung kesyirikan padanya. Nah, yaitu tamimah yang bukan dengan bahasa Arab, yang tidak diketahui maknanya, yang sifatnya mantra-mantra jampe-jampe tadi. Nah, dan sebagian lagi ada yang pendapat tamimah yang diadakan syirik itu kalau seandainya berkeyakinan bahwasannya ya, tamimah itu yang bisa menghilangkan ya, penyakit. Nah, tamimah itu yang menyembuhkan. Ya, ini yang syirik. Ini pendapat yang pertama. Wa qala ta'ifah. Dan berkata kelompok yang lain di antara para ulama, la yajuzu dzalika, tidak boleh hal itu walaupun yang digantungkannya dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa bihi qala Ibnu Mas'ud, dan ini pendapat Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas dan juga Ibnu Abbas. Wa huwa dhahiru qawli Hudzaifah, dan juga ini yang nampak dari ucapan Hudzaifah bin Yaman wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Aqim Uqaim. Wabihi qala jama'atun minat tabi'in. Ya, di antara ulama-ulama yang berpendapat tentang tidak bolehnya walaupun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Nah. Juga pendapat sekelompok dari kalangan para tabi'in, minhum ashabu Ibnu Mas'ud. Di antara mereka adalah murid-murid Ibnu Mas'ud. Wa Ahmad fi riwayah, dan juga pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lainnya. Nah, dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan, kullu syai'in mu'allakun makruh. Setiap sesuatu yang digantungkan. Segala sesuatu. Berarti sifatnya umum. Baik di Al-Quran ataupun bukan di Al-Quran, ini makruh, kata Imam Ahmad. Yeah. Dia mengatakan, man ta'allaku bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka akan diserahkan kepadanya. Jadi tergantung kepada perkara tersebut. نعم. اختارها كثير من أصحابه. Dan pendapat ini yang dipilih oleh kebanyakan dari murid-muridnya Imam Ahmad. Wajazima biha al-mutaakhirun. Dan juga dikuatkan oleh ulama-ulama yang mutaakhirun. Wahtajju bihadal hadis wa ma fi ma'nahu. Berdalil dengan hadis ini dan juga makna yang terkandung dalam hadis ini. Qultu wa hadha huwa sahih. Dan inilah pendapat yang benar. Ini juga pendapat fatwa lajnah ad-daimah. Sehingga yang rajih dalam masalah ini, tidak boleh menggantungkan tamimah tadi, walaupun dari ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Liwujuhi salasatin tadharu lil muta'amil. Dikarenakan tiga perkara yang akan nampak bagi orang yang perhatikannya. Al-awal yang pertama umumun nahi, keumuman nahi, larangan. Larangan sifatnya umum. Inna ruqa wa tamaim, sungai ruqiyah dan tamimah. Sifatnya umum. Tamimah yang bagaimanapun. Nah. Wala mukhassisa lil umum, dan tidak ada yang mengkhususkan pada lafaz yang umum ini. Beda dengan ruqiyah tadi. Sesungguhnya ruqiyah itu kesyirikan. Ada hadis yang mengkhususkan tentang bolehnya ruqiyah selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, adapun yang tamimah ini enggak ada yang mengkhususkan, sehingga tetap pada umumnya dilarang. Asani saddu dari'ah fa innahu yufdi ila ta'liki ma laysa kadhalik. Asan kedua, ini menutup celah. Menutup celah, menutup pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan bisa mengantarkan kepada menggantungkan sesuatu yang bukan seperti itu. Orang lihat, wah itu ada gantungan pada lehernya. Nah, sebagian orang mungkin tidak tahu itu yang digantungkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Sementara mereka boleh berarti menggantungkan seperti itu. Yang mereka gantungkan tadi, nah, jimat-jimat, biji-bijian dan sebagainya. Untuk tolak bala. Sehingga untuk menutup celah tersebut, nah, maka para ulama melarangnya. Asalis annahu idha ulliqa falabuda ayyam tahinahu al-mu'alli. Apabila digantungkan, maka orang yang menggantungkannya mesti menghinakan yang digantungkan tersebut. Bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah wal istinja wa nahwi dalika. Di mana gantungan tadi akan dibawa ketika dia menunaikan hajat, buang air besarnya, nah, atau istinja dan semisalnya. Apalagi anak-anak, ke WC, dibawa ke WC, buang air besar, masih digantungkan. Nah, ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, nah, keterangan-keterangan ini sangat jelas sekali tentang dilarangnya tamimah secara umum. Baik itu dari ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, apalagi dari selain ayat-ayat Al-Quran. Sehingga tidak boleh menggantungkan kalung tersebut, tamimah. Nah, baik pada anak kecil ataupun pada hewan, ataupun pada kendaraan ataupun rumah atau orang dewasa. Apakah dari ayat-ayat Al-Quran atau bukan dari ayat-ayat Al-Quran? Ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.